Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi. Qala Syekh rahimahullah qawluhu wa iya rawkisfan minas sama'i saqitan yaqulu sahabun marqum fadarhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. قال يقول تعالى في ذكر بيان أن المشركين المكذبين بالحق الواضح قد عتوا عن الحق وعتوا على الباطل. الله سبحانه وتعالى berfirman dalam ayat ini menerangkan bahwa orang-orang musyrikin yang mendustakan al-haq yang jelas, yang gamblang ini, qad atau al-haq wa asaw al-batil, mereka berpaling dari al-haq, meninggalkan al-haq, menentang al-haq dan berjalan di atas kebatilan ataupun yang terbenam dalam kebatilan. Wa annahu law qama al-haqi kullu dalilin lamma tabau. Dan mereka itu walaupun yakni semua dalil bukti ditunjukkan kepada mereka tentang al-haq itu, mereka tetap tidak mengikutinya. Lamma taba'uhu, mereka tidak mau mengikutinya. Wala khalafuhu wa anaduh, dan sungguh pasti mereka tetap menyelisihi dan mengingkarinya, menentangnya. Bahkan mereka dikatakan baru mereka akan beriman ketika mereka sudah melihat adab yang pedih di depan mata mereka. Qala wa yara kisfan minas sama' saqitan. Ai law saqata 'alaihim minas sama'i minal ayatil bahirah kisfun. Jadi seandainya jatuh turun kepada mereka, mereka melihat dari langit sebahagian tanda-tanda yang jelas, yang mengagumkan, yang mengherankan, yang menakjubkan. Kisfun, sekeping. Ini atau sinikitaun kiar-kiwar, sepotong, jadi belahan yang sangat besar minal adab, dari adab Allah. Yaqulu sahabu markum, mereka mengatakan itu adalah awan yang bertumpuk biasa, seperti perkataan orang-orang kaum Ad, ya, yang mereka melihat nah, awan-awan yang bergulung, mereka mengatakan hada aridun mumtiruna, ini awan yang akan memberi hujan kepada kami. Yang seperti ini nah, diriwayatkan dari Rasulullah SAW setiap kali melihat awan-awan yang bergulung-gulung besar demikian tebalnya hitam, itu Rasulullah pula balik masuk ke rumah dalam keadaan cemas, dalam keadaan takut. Jangan-jangan ini azab, bukan betul-betul seperti yang mereka katakan aridun mumtiruna, tetapi azab bal huwa dan rihuna, yang mereka angin yang menimpakan, menghancurkan mereka. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh mereka, oleh Rasulullah SAW. Selalu setiap kali melihat awan yang tebal, yang gelap, pekat, dalam keadaan beliau ketakutan, cemas. Tapi setelah hujan turun, baru beliau lega. Sallallahu alaihi wasallam. Qala yaqulu sahabu markum, ini juga yang mereka katakan. Hada sahabun mutarakimun alal adat. Ini awan yang bertumpuk, yang bergulung-gulung seperti biasanya, yang nantinya tentu akan datang hujan. Qala ay fala yubalun bima ra'u min al-ayati wa ya'tabiruna biha. Mereka tidak peduli dengan apa yang mereka lihat, tanda-tanda atau sebagian mukjizat, dan tidak mengambil pelajaran darinya. Artinya, nah, yang mereka menganggapnya biasa, padahal kalau mereka melihat lagi kembali pada sejarah umat-umat terdahulu, bahwa mereka dihancurkan justru dalam hanya ini karena hal-hal yang mereka lihat, mereka sangka itu adalah mendatangkan kebaikan, mereka mengira itu adalah yakni rahmat Allah, hujan yang akan turun, tapi ternyata azab yang sangat dahsyat, petir yang menggelegar, yang menghancurkan jantung-jantung mereka, bahkan api yang turun dari langit membakar mereka. Seperti ini juga yang dialami oleh sebagian umat di zaman kita. Mereka menganggap bencana, ya, mereka menganggap hal-hal yang terjadi di sekitar mereka, perubahan-perubahan alam, kemudian getaran-getaran bumi, tanah longsor, banjir, dan yang lain-lain, itu mereka anggap sebagai hal yang biasa, gejala alam ataupun yakni perubahan fenomena alam. Nah, padahal itu sesungguhnya adalah peringatan-peringatan dari Allah, dan makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini, mereka yang benda-benda padat ini adalah tentara-tentara Allah. Dan mereka tidak bergerak kecuali diperintahkan oleh Allah. Nah, ketika mereka bergerak, bergetar dan mungkin berhancur, itu menunjukkan bahwa nah, mereka diperintahkan imma karena orang-orang yang ada di atasnya telah terlalu parah melakukan pelanggaran, sehingga mereka pun yakni takut kepada Allah. Qala wa haula la dawa'an lahum illa al-'adab wan nakal. Nah, sementara orang-orang ini, orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang zalim, orang-orang yang kufur ini, tidak ada obat bagi mereka kecuali adab dan hukuman. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman menyanyi kata kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fadarhum, biarkan mereka. Hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun, sampai mereka bertemu dengan hari yang mereka di dalamnya ada suara yang sangat dahsyat. Wahwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Alladhi yusibuhum fihi min al-'adab wan nakal ma la yuqadiru qadrah wa la yusafu amruh ma la yuqadiru qadruhu. Yani hari kiamat yang mereka di sana nanti akan menimpa mereka sebagian adab dan hukuman yang tidak ada satupun yang bisa menghitung, memperkirakan kadarnya, ukurannya, dahsyatnya, dan tidak pula ada yang bisa mampu untuk menerangkan sifat-sifatnya. Qala qawluhu yauma la yughni anhum kaiduhum syai'a, yaitu pada hari yang tidak ada lagi gunanya bagi mereka tipu daya mereka, tidak ada gunanya lagi, tidak akan mungkin bisa menyelamatkan mereka makar-makar mereka. Hatta udzur, yang mereka kemukakan nanti itu adalah seburuk-buruk udzur. Ini alasan-alasan yang menyerugikan, yang tidak ada, tidak ada gunanya, tidak akan diterima. Wala ay la qalilan wala katsiran, sedikit ataupun banyak, apapun yang mereka lakukan, yang mereka rencanakan, itu tidak akan bisa menyelamatkan mereka lagi. Wa in kana fid dunya, meskipun mungkin ketika di dunia, qad yujad minhum kaidun ya'ishuna bihi zamanan qalilan, mungkin di antara mereka akan didapatkan ada mereka mampu melakukan tipu daya yang dengan itu dia bisa bertahan bahwa sementara waktu bertahan, terselamatkan, yang tidak mendapatkan adab, ya, tidak mendapatkan adab ataupun tidak mendapatkan hukuman dari Allah, atau mereka bisa berkilah. Nah, seperti hal yang juga orang-orang munafik yang mereka menjadi membuat tipu daya seakan-akan mereka bersama orang-orang beriman sehingga selamat dari adab Allah. Wala fa yaumul qiyamah, adapun hari kiamat, yatmahillu kaiduhum. Nah, sementara pun nanti pada hari kiamat tipu daya tersebut hilang. Nah, wa tabtulu masa'ihim, bahkan usaha-usaha mereka menjadi sia-sia. Wala yatasawwarun wala yantasiruna min adabillah, mereka tidak bisa membela diri, menyelamatkan diri dari adab Allah. Wala hum yunsarun, dan tidak pula ada yang mereka bisa ditolong, tidak bisa diselamatkan dari sedikit pun dari adab Allah. Qala qawluhu wa inna lilladheena zalamu 'adaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun, sungguh bagi orang-orang yang zalim itu, orang-orang yang kufur, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, orang-orang yang fasik, itu ada adab yang lebih ringan dari itu, artinya adab yang dekat, tapi mereka, kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Adab yang ini tidak seperti seberat di akhirat. Ini sebelum itu mereka akan dapatkan adab. Imma melalui tangan orang-orang yang beriman, mereka diperangi, mereka dimusnahkan dengan dalam pertempuran. Ya. Nah, atau adab yang mereka akan terima dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan caranya. Imma di atas dunia ketika mereka masih berjalan di muka bumi, atau ketika mereka sudah di alam barzakh, masuk dalamnya adab kubur. Nah, ada bandun ada zalim, yang ini di bawah adab yang di alam kubur, seperti firman Allah juga, nama yuwaffawna apa ya kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, disempurnakan balasan kamu, itu terbaik itu orang-orang yang beriman, mereka disempurnakan balasan mereka di akhirat. Seperti itu juga oleh orang-orang yang kafir, mereka akan disempurnakan adab untuk mereka di akhirat. Ya, seperti di, juga di, yang dijelaskan oleh Ibn Qayyim, ya, wa innal, jadi kalamnya dalam firman Allah, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Mereka yang merasakan ini, dua golongan ini, tidak hanya di akhirat, tidak hanya di akhirat, di dunia mereka merasakan na'im, kenikmatan, ledaknya taat kepada Allah, semakin dibimbing, dipelihara oleh Allah. Kemudian di alam barzah, lalu disempurnakan di hari kiamat. Seperti itu juga orang-orang al-fujjar. Wa innal fujjara lafi jahim. Mereka merasakan jahim di dalam kehidupan dunianya. Semua yang mereka makan ataupun mereka rasakan itu tidak membuat mereka puas. Dan selalu merasa kurang, selalu merasa kurang, ingin mencari dan penat. Yang mereka rasakan itu seakan-akan sebagai sebuah dorongan semangat. Tapi yang mereka cari itu adalah bukan sesuatu yang sia-sia. Nah, kemudian mereka dapatkan lagi di jahim itu dalam barzah. Mereka mendapatkan siksaan hukumnya di Adam, adab kubur, fitnah yang berat. Kemudian disempurnakan, dilipat gandakan balasannya di hari kiamat. Seperti itu juga. Ini dalam ayat yang lain. Wala nudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar. Mereka, dia akan kami cicipkan kepada mereka adab al-adna, adab yang dekat. Ini adab di dunia, ima melalui tangan orang-orang muslimin, kaum muslimin, kaum orang-orang yang beriman, atau adab dengan caranya Allah. Di atas ketika mereka masih di dunia, dengan mungkin seperti yang dialami oleh umat-umat terdahulu, dihancurkan, atau ketika mereka di alam barzakh, mereka mendapatkannya. Qala rahimahullah qawluhu, wasbir li hukmi rabbika fa'innaka bi'ayunina. Maka bersabarlah engkau dengan karena hukum ketetapan Rabbmu. Fa innaka bi'ayunina, sesungguhnya engkau berada dalam pandangan kami. Jadi diawasi oleh Allah dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Wa sabbih bihamdi rabbika hina taqum, bertasbihlah dan pujilah Rabbmu ketika engkau bangun, jadi di malam hari. Wa minal laili fasabbih wa idbaran nujum, dan di malam, sebagian malam, bertasbihlah memuji Allah dan ketika ini bintang-bintang mulai berlalu, jadi menjelang ini subuh, jadi sampai subuh. Disyaratkan oleh para ulama di ayat 2 ayat ini, ini nah masyru'nya, disyariatkannya qiyamul lail, dan ini bukan orang-orang, bagi Rasulullah SAW ini ada perkara yang wajib, dan juga bagi kaum mukminin di awal-awal ini adalah perkara yang wajib, kemudian diberikan keringanan oleh Allah setelah itu sebagai nafilah, sebagai tambahan. Dan ini adalah keuntungan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman, yang membiasakan dirinya. Disyaratkan oleh sebagian ulama yang menukil hadir, siapa yang banyak sholatnya di malam hari, maka wajahnya di siang hari berseri, cerah, semangat melakukan ketaatan-ketaatan. Nah, qala rahimahullah, lamma dzakarallahu 'adzabadz dzalimin fil qiyamah, setelah Allah menyebutkan adab orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang kafir, wal kafiruna humudz zalimun, orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim, fil qiyamah, yakni pada hari kiamat. Akhbara, Allah menerangkan pula di sini, annalahum adzaban duna adzab yaumil qiyamah, mereka menerima adab yang lebih ringan daripada adab yang di hari kiamat. Wa dzalika syamilun li adzabid dunya bil qatl, yaitu meliputi adab yang mereka rasakan di dunia berupa al-qatl, pembunuhan, dihukum mati, diperangi, wasabi, ditawan, dijadikan budak, dan wal ikhraj min ad-diyar, diusir dari rumah-rumah mereka. Wal adabul barzakh, kemudian termasuk juga adab barzakh, yang adab barzakh, adab di alam kubur wal qabr, nah di alam barzakh. Walakin aksarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka, mayoritas mereka tidak mengetahui. Dan memang tidak tahu. Jadi bukan tidak tahu, jadi tidak mau tahu, dan mereka tidak peduli, tidak mengimaninya. Falidzalika aqamu, oleh karena itu juga karena mereka tidak tahu dan tidak peduli, mereka aqamu, mereka senantiasa qamu ala ma yujibul adab, berbuat, melakukan hal-hal yang membawa mereka kepada adab, wasyiddatil iqab, dan beratnya hukuman yang mereka terima. Jadi tidak peduli dengan apa yang akan disampaikan, diterangkan, kemudian bahwa akan adanya azab hari kiamat, kemudian hukuman-hukuman yang akan mereka terima. Nah, jadi artinya mungkin wallahu mujarrad artinya tidak tahu. Jadi nah, tidak tapi setelah sampai hujjah kepada mereka, nah seperti itu keadaan mereka. Aqamu ala ma yujibul adab, mereka selalu karena tidak tahu dan juga tidak mau mengamunnya, ini tahu, tidak peduli dengan hal ini seperti ini, peringatan-peringatan Allah, mereka terus melakukan ini apa yang mengharuskan adab, yang menyebabkan mereka ditimpa adab di dunia dan di akhirat. Qala qawluhu wa lamma bayyanaka ala al-hajaj hujaj, setelah Allah terangkan ini hujjah-hujjah wal barahin, bukti-bukti ala butlani afwali mukadzibin, batilnya perkataan-perkataan orang-orang yang mendustakan agama Allah, mendustakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam alla ya'ba'a bihim syai'an, Allah perintahkan Rasulnya untuk tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka perbuat ini dalam menghalangi dakwah, menentang atau mengingkari ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyasbira, supaya beliau bersabar li hukmi rabbih, karena hukum ketetapan Rabb-nya al-qadari. Ini hukum-hukum qadari bahwa nah, bahkan seperti yang diterangkan oleh Allah bahwa setiap nabi itu pasti punya musuh, pasti ada orang-orang yang menentang dan mengingkari. Dan semakin dan demikian sunnatullah, mereka pasti akan ada orang-orang yang menyelisihi al-haq, pasti ada orang-orang yang memerangi bahkan memusuhi orang-orang yang membawa kebenaran. Ini hukum-hukum ketetapan-ketetapan yang qadari, yang pasti la mahala, tidak akan mungkin bisa dielakkan. Maka tinggal bersabar. Dan wasyari, dan syari perintah untuk menasihati mereka, perintah untuk mendakwahi mereka, perintah untuk nah, sabar menghadapi gangguan mereka. Biluzumihi, dengan menetapinya, tetap menerimanya, sabar menghadapi hukum-hukum tersebut, dan menjalankan perintah, bersabar menghadapi gangguan mereka, cobaan-cobaan yang ditimpakan oleh Allah melalui kejahatan-kejahatan musuh-musuh tersebut. Wal istiqamah alaihi, dan tetap istiqamah di atasnya. Wa wa'adahu Allah bikifayah, dan Allah janjikan kepada beliau pasti akan mencukupi dan melindungi dan memelihara beliau, menjaga beliau, dan bahkan sebagaimana juga janji Allah untuk pasti akan memenangkan agamanya. Biqaulihi fa innaka fi ayunina, bahwa engkau dengan pandangan kami, yakni ai bi mar'ah minna wa hifdhin wa kinain bi amyan bi amrik. Allah pasti yakni dalam bahwa Allah menjaga beliau dalam pengawasan Allah, dalam pengingatan Allah. Allah menjaga dan memperhatikan urusan-urusan beliau. Tidak akan membiarkan beliau sama sekali. Bahkan dan juga umatnya, bahkan terusnya agama ini pasti akan Allah bela, pasti akan Allah menangkan. Wa amarahu an yasta'ina 'ala sabri bizikri wal ibadah, dan Allah perintahkan pula rasulnya untuk meminta pertolongan pada Allah dengan kesabaran, dengan zikir, dengan ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah, dan memperbanyak upaya minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sabar, dengan salat. Faqala wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, dan bertasbihlah, memuji Rabbmu ketika kamu bangun, yakni ay minal lail, dibangun di malam hari. Fa fihi al-amru bi qiyamil lail aw hina taqumu ila shalawatil khams. Jadi di sini dalam ayat ini dan juga dalam ayat sebelumnya nanti dan setelahnya itu ada perintah untuk bangun malam, qiyamul lail, seberapapun ya minimalnya bagi kita mungkin dalam 6 kelemahan-kelemahan kita, ya, kekurangan-kekurangan kita, diupayakanlah, ya, witir dan 2 rakaat sebelum subuh ini tidak kita lepaskan, walaupun dalam keadaan safar. Nah, ini adalah perkara yang, ya, namanya kebiasaan orang-orang soleh, dan ini yang paling tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi disebutkan dalam riwayat 2 rakaat sebelum subuh. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, mereka yang ini lolos yang seperti ini, ya, mungkin kesiangan, ya, itu seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Nah, syaitan balafi fi udunai, syaitan buang air kecil di dalam di telinganya. Nah, kita jangan jadikan telinga kita sebagai klosetnya syaitan. Ya, tempat mereka buang hajat. Nah, akhirnya apa? Di siang hari, walaupun mungkin dalam urusan dunia dia semangat, tapi dalam urusan akhiratnya lemah, malas. Nah, bahkan mungkin juga sebagiannya dijimpakan juga, dan untuk urusan dunia pun juga tidak semangat dia mau kerja. Nah ini yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Dua hal ini, witir dan dua rakaat sebelum subuh ini jangan ditinggal. Walaupun mungkin cuma satu rakaat yang kita mampu. Nah, fi qiyam amru bi qiyamil lail, atau ketika dia dibangun untuk salat lima waktu. Nah, tasbih memuji Allah, ingat kepada Allah. Jadi punya arti, makanya punya perhatian terhadap waktu salat. Bidalil qaulihi, juga dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala ayat berikutnya, wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum. Dan di sebagian malam bertasbihlah memuji Allah, dan juga ketika bintang-bintang mulai berlalu. Ini menjelang subuh di akhir malam. Apalagi ini dalam ru'an, apa namanya, waktu-waktu yang afdal, yaitu waktu di setiap 24 jam itu waktu ini seperti ini diantaranya. Paling afdalnya itu sepertiga akhir malam. Bagaimana yang Rasulullah SAW memberitakan, adanya nuzulul ilahi, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di ketika tersisa sepertiga akhir malam. Ini alangkah ruginya ketika kita justru lolos dari waktu-waktu yang seperti ini. Nah, pentingnya mulia di mana Allah sendiri yang memberikan berita gembira, yang berkata, "Man yad'uni fastajibala, man yas'aluni fa'utiya." Ini Allah sendiri yang menjanjikan. Berarti sebuah kepastian. Nah, ini penting untuk kita meminta pertolongan kepada Allah. Bahkan Rasulullah selalu menganjurkan, bukan hanya beliau, bahkan keluarga beliau, setiap kali ada perkara-perkara yang berat, beliau bangun malam, kemudian beliau bangunkan pula keluarganya, istri-istrinya untuk tahajud, untuk qiyamul lail, minta tolong kepada Allah dalam semua urusan. Nah, dan kita sekarang ini bukan dalam keadaan aman. Kita dalam zaman kondisi seperti ini, banyak fitnah yang tidak hanya menimpa kita, tapi juga keluarga kita. Perlu kita untuk berlindung kepada Allah, minta tolong kepada Allah, menyelamatkan diri kita sendiri, dan juga keluarga kita, orang-orang tua kita, kemudian saudara-saudara kita, sahabat-sahabat. Penting. Maka ini, apa namanya, kita upayakan. Setelah ini Rasulullah SAW yang sudah dijanjikan Allah seperti itu, melakukan demikian semangatnya, apalagi kita tentunya lebih pantas untuk lebih memperhatikan hal ini. Qala wa yadkhulu fihi salatul fajar, masuk juga ke dalamnya salat fajar. Ini dengan dalil ayat idbarin nujum, ini ketika bintang-bintang sudah berlalu, tidak ada lagi bintang di akhir-akhir lahir dan menjelang subuh. Apalagi salat subuh itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Ini akhir surat At-Tur. Tamma tafsir surat Tur, walhamdulillahi rabbil alamin, wa ilahuna mudan bermanfaat. Subhanallahi walhamdulillahi.